Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bagi orang yang mendirikan sholat lima waktu dengan baik, bagaikan seorang yang di depan pintu rumahnya ada sungai, lalu dia mandi di dalamnya sehari semalam sebanyak lima kali sepanjang hidupnya. Dengan demikian, apakah akan ada daki di badannya yang akan tersisa? Perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa sholat yang baik dan khusyuk dapat menghapus dosa-dosa manusia. Kekhusyuan sholat seperti apa yang dimaksud? Apakah kekhusyuan itu jika terganggu, baik gangguan dari orang lain atau dari diri sendiri, bisa mengakibatkan batalnya sholat? Beberapa persoalan penting dalam ibadah yang sering juga selalu mengundang tanya adalah masalah doa. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kita bahwa setiap untaian keinginan, harapan, dan permohonan yang jika dipanjatkan pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Sesungguhnya Rabb kalian Maha Hidup lagi Maha Mulia, malu dari hambanya apabila ia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, lalu Allah mengembalikan kedua tangannya tersebut dalam keadaan kosong." Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh kaum muslim tentang doa yang sering muncul dalam berbagai majlis. Seperti apakah persoalan-persoalan itu? Nah pemirsa, pagi ini Khazana akan menjawab untuk Anda. Terkadang masih sering kita temui orang yang sholat sambil melakukan aktivitas lain. Misalnya, sambil menggendong bayi, memindahkan anak dari satu tempat ke tempat yang lain agar tidak mengganggu jamaah sholat lain. Bukankah yang demikian ini mengganggu kekhusyuan sholat? Jika demikian, bagaimana dengan sholatnya? Apakah tetap sah? Saat sholat dilakukan, diawali dengan niat lalu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka saat itu, kita harus tenang dan tidak melakukan gerakan apa-apa. Jika terjadi gerakan atau aktivitas gerakan di luar jenis gerakan yang diperintahkan di dalam sholat, misalnya memukul atau berjalan, maka ulama fiqih membagi hukumnya sebagai berikut. Apabila gerakannya terhitung banyak tanpa alasan yang mendesak, maka gerakan semacam ini bisa membatalkan sholat. Adapun jika gerakan yang terhitung banyak itu dilakukan dengan alasan terpaksa atau mendesak dan karena kebutuhan penting, misalnya melangkahkan kaki karena ada binatang berbisa di tempat sholatnya atau karena dia sholat di kendaraan sehingga membutuhkan gerakan tangan untuk mengendalikan, maka aktivitas gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat dan sholatnya tetap sah. Bahkan, jika saat sholat menggendong bayi, sehingga mengharuskan dirinya memindahkan posisi atau meletakkan bayi saat sujud, lalu menggendongnya lagi saat berdiri, itu pun tak mengapa. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mendirikan sholat sambil menggendong cucunya Umamah. Maka ketika hendak sujud, beliau meletakkannya, dan ketika hendak berdiri, beliau mengambilnya kembali. Juga dalam riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar membunuh al-aswadain atau ular dan kalajengking, walaupun di dalam sholat. Bahkan Imam Abu Dawud meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepas kedua sandalnya dalam keadaan sholat. Jika tidak ada aktivitas saat seseorang melakukan sholat, lalu melakukan gerakan melebihi 3 kali gerakan, seperti menggaruk-garuk bagian tubuh, melipat lengan baju, atau membetulkan sajadah, apakah bisa membatalkan sholatnya? Masalah ini memang sering disalah mengerti oleh sebagian masyarakat. Banyak orang yang berkeyakinan jika melakukan gerakan 3 kali dapat membatalkan sholat. Padahal baik Al-Quran maupun hadis tidak ada yang menyebutkan demikian. Bahkan tidak ada aturan itu. Hanya saja memang ulama menyinggung soal gerakan banyak dalam sholat. gerakan banyak di sini maksudnya berapa? Berkenaan dengan hal ini, Imam As-Suyuti, seorang ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan satu kaidah. Setiap perkara yang didatangkan oleh syariat secara mutlak tanpa batasan, maka ketentuannya dikembalikan kepada uruf atau norma yang berlaku di masyarakat. Imam An-Nawawi bahkan menyebutkan lebih gamblang, jumlah banyaknya gerakan yang mengganggu sholat tergantung pada pemahaman atau norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, seandainya gerakan yang melebihi 3 kali bagi suatu masyarakat dianggap banyak, seorang yang bergerak lebih dari 3 kali tanpa ada kebutuhan yang penting, maka sholatnya kurang sempurna atau bahkan bisa menjadi tidak sah. Dari paparan ini, maka dapat kita ketahui bahwa aktivitas gerakan dalam sholat seperti menggaruk, memperbaiki lengan baju, atau memperbaiki sajadah tidak membatalkan sholat, walaupun terhitung banyak. Dengan catatan, selama gerakan tersebut memang dia lakukan karena kebutuhan, bukan sekedar iseng atau usil. Fenomena yang sering terjadi dan kita lihat saat sholat berjamaah adalah ketika sholat telah berlangsung, tiba-tiba ada saf kosong di depan seorang makmum. Terkadang ada jamaah yang diam saja tetap pada posisinya. Namun terkadang kita temui ada yang langsung bergerak maju dengan beberapa langkah. Sebenarnya mana yang benar? Tetap membiarkan kosong atau yang di belakang segera maju melangkah untuk mengisi saf yang kosong itu? Apakah gerakan maju itu tidak membatalkan sholat? Merapatkan saf dalam sholat berjamaah adalah satu kewajiban. Hal ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi SAW pernah mengancam siapa saja yang tidak meluruskan dan merapatkan safnya. Dalam sabdanya, luruskan saf-saf kalian, atau jika tidak, maka Allah akan mempertentangkan antara wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud dengan mempertentangkan antara wajah-wajah kalian adalah bahwa Allah akan menjadikan perselisihan dan permusuhan di antara hati kalian karena tidak meluruskan saf. Sebab ketidakkompakan bentuk lahiriah dalam berjamaah dapat memberikan efek tersendiri ke dalam masing-masing batin orang. Jika demikian, maka melangkah guna mengisi saf yang kosong di depan adalah hal yang dianjurkan. Adapun gerakan langkah sekalipun lebih dari 3 langkah tidak dipandang sebagai pencedera kesempurnaan sholat. Demikian juga dengan gerakan bergeser dengan tujuan merapatkan saf yang masih renggang, sama sekali tidak menjadikan sholat menjadi makruh. Tidak pula membatalkan sholat, sebab semua gerakan tersebut dilakukan karena kebutuhan, bahkan memenuhi kewajiban merapatkan saf. Mungkin karena kurang khusyuk atau karena terlalu khusyuk, seorang imam sholat lupa dengan jumlah rakaat sholatnya. Dalam kondisi demikian, apa yang harus dilakukan makmum? Bolehkah dia mengingatkan imam? Jika boleh, bagaimanakah cara mengingatkan imam? Imam yang lupa jumlah rokaatnya itu wajar, karena memang setan selalu mengganggu kekhusyukan sholat seseorang. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim bersabda, setan datang kembali sehingga ia membisikkan antara seseorang dengan jiwanya. Dia berkata, ingatlah ini, ingatlah ini. Urusan yang belum pernah ia ingat sebelumnya, sehingga akhirnya orang tersebut menjadi tidak tahu berapa rokaatkah dia sholat. Dalam kondisi ini, seorang makmum boleh menegurnya atau mengingatkannya. Bagaimana caranya? Jika makmumnya laki-laki, caranya dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Bahkan makmum perempuan juga boleh menegur imam. Namun tidak boleh dengan ucapan, tapi boleh dengan menepukan tangan. Tata cara inilah yang diajarkan Rasul SAW dalam sabdanya. Membaca tasbih untuk makmum laki-laki dan tasfiq atau menepuk tangan untuk makmum wanita. Akan tetapi jika imam tidak menghiraukan teguran makmum karena berkeyakinan dirinya tidak lupa, maka ulama fiqih memberi 2 pilihan yang boleh dilakukan oleh makmum, antara menunggu atau ikut bersama imam. Makmum boleh menunggu, artinya dia tetap duduk dalam rokaat terakhir dan membiarkan imam melanjutkan 1 rokaat yang lebih tersebut, kemudian ikut salam bersama dengan imam. Atau boleh juga makmum mengikuti imam pada rakaat yang lebih tersebut, namun harus disertai keyakinan bahwa rakaat tersebut adalah bagian yang lebih dari imam, dan selanjutnya nanti dia melakukan salam bersama dengan imam. Dua pilihan itu sama-sama boleh dilakukan makmum. Namun yang lebih baik, hendaknya makmum tetap mengikuti imam pada rakaat yang lebih tersebut. Seperti inilah yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Seperti dalam riwayat Al-Bukhari, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 5 rakaat. Para sahabat ketika itu mengikuti Nabi dan mereka tidak diperintahkan agar menunggu duduk. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang imam salat ditunjuk agar dia diikuti. Bila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan jika imam ruku, maka rukuklah kalian. Dan jika imam sujud, sujudlah. Dan jika imam sholat berdiri, maka berdirilah kalian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika lupa rakaat terjadi pada orang yang sholat sendirian, seperti sholat zuhur misalnya, dia ragu apakah baru rakaat ketiga atau sudah masuk rakaat empat, maka apakah yang harus dilakukan? Ketika orang sholat zuhur ragu dengan jumlah rakaatnya, apakah dia baru memasuki rakaat yang ketiga atau sudah rakaat keempat, maka yang harus dia lakukan ialah membuang rasa ragunya, lalu mengambil keputusan apa yang diyakininya benar. Jika ia yakin baru 3 rakaat, maka harus menggenapkan 1 rakaat lagi. Tapi jika ia yakin sudah 4 rakaat, maka ia harus mengambil keputusan duduk tasyahud akhir. Nanti sebelum salam, dia melakukan sujud sahwi. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian ragu di dalam salatnya sehingga tidak mengetahui berapa rakaatkah dia telah salat, apakah 3 ataukah 4, maka hendaknyalah dia membuang keraguannya dan hendaklah dia mengambil keputusan atas apa yang dia yakini. Lalu kemudian nanti dia sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia salat 5 rakaat, maka kami genapkan salat itu baginya. Dan jika ternyata dia sholat 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut sebagai hinaan untuk setan." Dari hadis inilah kemudian para ulama menyarikan sebuah kaidah umum. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Artinya, sesuatu yang telah diyakini tidak bisa dihapuskan dengan sekedar rasa ragu-ragu. Selain sholat, doa merupakan bagian terpenting dalam syariat Islam. Bahkan ibadah seutuhnya terdapat dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa dialah hakikat ibadah." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Lalu seperti apakah tuntunan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berdoa dianjurkan dengan suara lirih disertai dengan rasa rendah. Allah berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Senada dengan ayat ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa para sahabat Nabi saat melewati lembah mereka mengangkat suara, berdoa, menyebut nama Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, fokuslah dalam berdoa atas diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil orang tuli. Dia bukan pula orang yang gaib. Sesungguhnya dia Allah menyertai kalian." Dalam berdoa, Nabi juga menuntun kita agar menengadahkan tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan saat berdoa. Menurut Imam As-Suyuti, hadis mengangkat kedua tangan dalam berdoa berjumlah sekitar 100 riwayat hadis. Dianjurkan mengulangi doa sebanyak 3 kali. Imam At-Tabrani menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Adalah doa yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengulanginya 3 kali." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun umatnya untuk memilih doa. Doa yang dipilih Nabi adalah yang bersifat umum dan mencakup segala kebaikan atau yang dikenal dengan sebutan doa sapu jagat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang bersifat universal dan meninggalkan doa selain dari itu." Sebaliknya, kita tidak dianjurkan memanjatkan doa dengan cara yang berlebih. Misalnya, merincikan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail. Misalnya, "Ya Allah, berikanlah aku rumah besar berwarna putih yang dibangun di sebelah telaga di dalam surga-Mu." Doa seperti ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada suatu kaum kelak mereka berlebihan dalam berdoa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah menjadi tradisi dalam pergaulan di masyarakat kita untuk saling meminta doa. Seperti misalnya jika tengah tertimpa musibah atau sedang mendapatkan anugerah, biasanya orang sering mengatakan, "Tolong doakan kami." Sebenarnya, adakah tuntunan meminta doa pada orang lain? Meminta orang lain agar mendoakan hajat kita tidaklah tercela, selama masih dalam batas-batas yang wajar dan digariskan ulama. Inilah makna dari kisah yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya, bahwa ketika Umar pamit kepada Nabi untuk berangkat umrah, Nabi pun mengizinkannya, lalu Nabi bersabda, "Wahai saudaraku, jangan lupakan kita dalam doamu." Meminta doa dari orang lain, hakikatnya mengajak orang yang dimintai doa ke dalam kebaikan. Sebab doa seorang muslim untuk saudaranya yang lain adalah salah satu cara terkabulnya doa. Sebab malaikat akan ikut mendoakannya. Dalam riwayat Muslim dan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa untuk saudaranya dengan tanpa diketahui oleh saudaranya, kecuali malaikat akan berkata, 'Dan untukmu seperti yang kamu doakan.'" Namun begitu, berdoa sendiri secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih dianjurkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu lebih utama. "Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.'" Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kedua ayat ini merupakan landasan perintah agar hendaknya setiap muslim berdoa meminta hajatnya secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menguatkan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada apapun yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa." Hadis riwayat Tirmizi. Kemuliaan tentunya tidak kita wakilkan kepada orang lain, namun hendaknya kita raih dengan usaha sendiri. Wallahu a'lam. Karena kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, agama dan budaya, seringkali kita dihadapkan pada masalah yang rumit. Antara menjalin kasih sesama anggota masyarakat yang berbeda agama dan aturan syariat agama yang tidak boleh dilanggar. Apalagi jika perbedaan itu terjadi di dalam satu keluarga. Lalu bagaimana hukum mendoakan orang non-muslim, baik keluarga maupun orang lain? Mendoakan orang non-muslim, baik keluarga maupun tetangga atau siapapun dia, hukumnya tergantung dengan tujuan atau isi dari doanya. Jika mendoakan seorang non-muslim agar mendapatkan ampunan, rahmat, dan pahala akhirat, maka doa semacam ini tidak diperbolehkan. Hal ini dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Larangan ini berdasarkan pada kesepakatan para ulama dan firman Allah. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113. Namun, apabila motivasi dan isi doa tersebut berisi harapan mendapatkan hidayah Islam, maka hal ini boleh dilakukan. Bahkan doa seperti ini dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pernah dilakukan Nabi ketika berdoa kepada Allah agar Islam dikuatkan oleh Umar atau Abu Jahal. Padahal keduanya masih kafir. Nabi bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang yang paling engkau cintai ini. Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi juga pernah mendoakan kabilah Daus yang masih kafir agar mendapatkan hidayah. Nabi bersabda, "Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus dan datangkanlah mereka ke dalam Islam." Hadis riwayat Bukhari. Adapun berdoa untuk orang kafir dalam urusan duniawi, misalnya mendoakan mereka agar diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dan mendapatkan harta, maka para ulama meninjaunya dalam dua hal. Pertama, jika doa kebaikan duniawi tersebut untuk orang non-muslim yang memerangi kaum muslimin, maka hukumnya haram. Sebab berdoa kebaikan dunia untuk mereka sama saja mengharapkan kejayaan mereka atas kaum muslimin. Kedua, apabila orang non-muslim tersebut berada di bawah perlindungan kaum muslimin, menurut sebagian ulama, jika hal itu dilakukan dengan maksud melunakkan dan menggairahkan mereka memeluk Islam, maka boleh dilakukan. Wallahu a'lam.